penting ia malam Jumaat. Putus cinta alhamdulillah, sebab lain gestenyaa. Tapi rudet asa bejat sirah, mantan kabogoh teh dengdek. Ucap lampah rada sengklek, lamun salah dicarek ngawek-wek. Goreng patut wek berwek. Adat gak kurung ku iga, heras Allah batan baja. Ribuh gasik sana langsa, hampura beb sayonara. Kaduhung keasak empo, kaduhung keasak enjo. Asa jadi boloho, bobogohan jeng nugelo. Astagfirullah. Kabogoh teh dengdek, ucap lampah rada sengklek. Lamun salah dicarek ngawek-wek. Goreng patut wek berwek. Adat gak keras Allah batan baja. Ribu gasik sana langsa, hampura beb sayonara. Kaduhung teasak nempo, kaduhung teasak enjo.